saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Seorang muslim diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan bagi agamanya, dunianya, keluarganya, baik itu istri, anak, cucunya atau siapapun keluarganya, dan juga diperintahkan ya, agar ia senantiasa minta keselamatan untuk hartanya dari hilangnya keberkahan atau datangnya harta yang haram atau transaksi yang haram. Dan juga kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa ini agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi kesalahan kita, menutupi cacat kita, menutupi dosa-dosa yang kita lakukan secara pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kita rasa aman dari segala kekhawatiran. Dan kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala dalam doa ini agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari segala bentuk talbis syaitan, ya, perangkap-perangkap syaitan, ya, yang datang dari hadapan kita, dari belakang kita, kanan, kiri kita, dari atas dan dari bawah kita. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.